Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah SWT dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya Allah kepada kita. Khususnya kita diberikan kesempatan Allah bisa menuntaskan ini Ramadan sampai pada akhir hari yang ke-30. Semoga Allah senantiasa terus memberikan taufiknya kepada kita ini selalu dalam atau di atas Shirath al-Mustaqim sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Sittul Durar. Kita kemarin pada pembahasan Al-Aslur Rabi, ini pembahasan pokok yang keempat atau prinsip yang keempat dari prinsip dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Prinsip yang pertama adalah ikhlasuddin lillah, mengikhlaskan agama semata-mata hanya untuk Allah Ta'ala. Ini adalah tuntutan untuk mentauhidkan Allah dan mendakwahkan tauhid. Tuntutan untuk mentauhidkan Allah dan mendakwahkan yaitu tauhid. Yang kedua itu at-tariqu wahidun, bahwa jalan itu hanya satu, tidak dua, tidak tiga, hanya satu. At-tariqu wahidun, itu jalan menuju Allah hanya satu, yaitu Islam, dan itu satu-satunya, tidak ada jalan lain selain itu. Dan yang dimaksudkan adalah Al-Quran dan As-Sunnah, risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaitan menipu manusia dengan banyaknya jalan alternatif yang didakwahkan sebagai jalan yang akan mengantarkan kepada tujuan. Sebagaimana digambarkan oleh Nabi dalam hadis, kita menjelaskan tentang hakikat Shirath al-Mustaqim. Maka barang siapa yang mendakwahkan dari kalangan manusia bahwa jalan menuju Allah adalah banyak, maka dia adalah syaitan dari kalangan manusia. Sebagaimana syaitan dari kalangan jin yang sama-sama mendakwahkan bahwa jalan menuju Allah itu tidak hanya Islam, banyak. Kemudian al-asrul thalith, pokok yang ketiga, yaitu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah. Kewajiban untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, maka apabila dikembalikan kepada pemahaman masing-masing dari orang yang mereka merasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, akan bisa membuat terbukanya pintu seluas-luasnya ikhtilaf, perbedaan pendapat. Karena tiap orang akan bicara dengan akalnya, bebas memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Allah tidak membiarkan kita untuk ikhtilaf berkepanjangan, ikhtilaf liar, yang tidak ada rujukan patwakan untuk memutuskan khilaf. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mengikuti generasi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an adalah rujukan kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Dengan nas-nas Al-Quran, nas-nas As-Sunnah mengajarkan kepada kita wajibnya kita mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an dalam memahami agama dan dalam mengamalkan agama. Yang keempat, bahwasanya nailu su'dat bil ilmi, bahwa meraih kepemimpinan itu dengan ilmu. Sehebat apapun sifat terjang seseorang, apalagi dalam mengkonter menghadapi para musuhnya, akan tapi apabila yang dia lakukan itu tidak berangkat dari ilmu, tidak berbicak pada ilmu, ini ilmu syar'i maksudnya, maka kebaikan dia akan bisa menjadi sia-sia, karena dia beramal bukan berdasarkan ilmu, tidak tegak di atas yaitu perintah Allah atau perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kewajiban untuk kita berilmu kewajiban terbesar. Apalagi semua amaliyah dalam agama kita ini tidak boleh kita tegakkan kecuali dengan ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bil ilm. Jangan kamu bersikap dalam perkara yang kamu tidak memiliki ilmunya. Kemudian di antara pembahasan dalam bab ini adalah yaitu simamul aman minal kufri wal hazimah bitiba'il kitab wa sunnah. Jaminan keamanan, keselamatan dari kekafiran dan yakni berbagai macam serangan untuk menghancurkan agamanya itu, tidak ada cara terbaik kecuali dengan mengikuti kitab dan sunnah. Musuh-musuh Islam, mereka sudah menjadi kebutuhan mereka dan kebiasaan mereka untuk merancang makar yang sedahsyat-dahsyatnya untuk Islam dan kaum muslimin. Itu sudah menjadi pekerjaan mereka. Nah, ketika ada sebagian muslimin yang memiliki kesadaran untuk menghadapi makar-makar musuh, akan tapi tidak berpijak kepada ilmu, akhirnya apa yang dia siapkan untuk menghadapi para musuh itu hanya sesuatu yang berdasarkan dengan hawa nafsu. Ini yang tidak boleh terjadi. Menghadapi musuh-musuh mesti dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah dan Nabi-Nya. Karena itu yang akan menjadikan amal kita itu dinilai, dianggap oleh Allah SWT ketika kita menegakkan dengan ilmu yang diajarkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Peremehan kepada ilmu karena dia menganggap ini pentingnya menghadapi musuh dengan kesiapan fisik yang dia siapkan, menghadapi dengan rancangan-rancangan hebat sebagai reaksi terhadap makar para musuh, maka kalau kemudian disertai dengan menjauhkan para pemuda, menjauhkan kaum muslimin dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah SAW, ini adalah sebuah penyesatan yang sangat besar. Dan ini dosa yang sangat besar, karena dia berarti memalingkan pemuda Islam, pemuda kaum muslimin, dari memperdalam agamanya. Sedangkan amal yang tidak dilakukan di atas ilmu, maka la yang fa, tidak akan dimanfaat, tidak akan bermanfaat, tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diingatkan ayat tentang bagaimana orang-orang kafir itu berusaha untuk memurtadkan kaum muslimin. Di mana orang kafir kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang yang beriman, jika kalian mengikuti mentaati sebagian ahlul kitab, mereka itu akan membuat kalian murtad setelah iman kalian menjadi kafir. Akan tapi kata Allah, wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Bagaimana Anda akan bisa dikafirkan sedangkan kepada kalian senantiasa dibacakan ayat-ayat Allah dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah SAW. Selama kita i'tisam bihablillah, selama kita betul-betul berpegang teguh dengan tali agama Allah dan sunnah Nabi-Nya, maka kita dijamin untuk senantiasa di atas shiratal mustaqim dan selamat dari berbagai macam upaya pemurtatan. Ini Alkitab. Di sini sebagaimana yang telah dikemukakan disampaikan, ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah SAW atau Allah menjelaskan penjaga yang betul-betul akan menjaga seseorang, menjaga agama seorang, menjaga ini agama seorang, atau terjaganya orang yang mereka betul-betul mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Terjaganya orang-orang mereka betul-betul mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dari kekafiran. Ini dari kekafiran. Kemudian yang kedua, ayat tadi mengatakan kepada kita bahwa makar-makar para musuh ini target paling utama adalah membuat murtadnya kaum muslimin, murtad dari agamanya. Yang makar mereka digambarkan oleh Allah Ta'ala makar yang seakan-akan bisa menjebol gunung, akan tapi ini orang yang mereka betul-betul berpegang teguh dengan kitab dan sunnah dengan cara yang sebenarnya, maka mereka betul-betul akan terjaga agamanya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa kemenangan itu ada pada Rasulnya dan para pengikut Rasulnya. Sebagaimana Allah katakan, kataballahu la akhlibanna ana wa rasuli. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat ketetapan bahwa Allah akan memenangkan, benar-benar kemenangan itu ada pada saya dan para rasulku. Saya dan para rasulku, utusan Allah pasti dia menang. Karena para utusan Allah maksudnya para jundullah, wa inna jundana lahumul ghalibun, dan para pasukanku, para tentaraku pasti mereka itu menang. Dan para pengikut Nabi dari kalangan kaum mukminin, innalanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami Allah akan menolong para rasul kami dan orang-orang mereka beriman dalam kehidupan dunia dan yakni kehidupan dan nanti saat ketika mereka yaitu tegaknya para saksi dari kiamat kelak. Maka kemenangan ini pertolongan Allah akan berikan pada para rasulnya dan kaum mukminin yang senantiasa menjadi pengikut para rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antuma wa man ittaba'ukum al-ghalibun. Ketika Allah bicara tentang Nabiullah Musa dan para pengikutnya, Allah memberikan jaminan bahwa Anda dan para pengikut Anda pasti akan menjadi orang yang itu mengalami kemenangan. Kemudian telah kita bahas juga bahwa kemenangan yang dijaminkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabinya ada kemenangan bil hujjah, kemenangan hujjah. Dan kekuatan itu ada dua, telah kita sampaikan, kekuatan hujjah dan kekuatan yakni silah, kekuatan pedang. Maka kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti beliau mengatakan, waqad haqqaqal ulama anna ghalabatal anbiya ala qismaini. Para ulama telah yaitu mempertegas, menjelaskan, telah memberi itu menyimpulkan bahwa kemenangan para nabi itu ada pada dua perkara, ghalabatu bil hujjah wal bayan, kemenangan yang berkaitan dengan hujjah dan bayan, penjelasan. Inilah kemenangan yang dicapai oleh semua nabi dan rasul. Dalam urusan hujjah mereka menang. Wa ghalabatu bisayf wasinan, dan kemenangan dengan pedang dan senjata. Ini hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang mereka yaitu diperintahkan Allah untuk berhadapan dengan musuh dengan pedang mereka. Kemenangan itu dengan hujah dan dengan pedang. Kemenangan dengan hujah selamanya, selalu para nabi itu menang. Adapun kemenangan dengan silah, pedang terkadang menang, terkadang kalah. Sebagaimana menjadi sunnatullah yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah beliau mengatakan ketika para nabi itu kekuatannya ada pada hujah dan silah, yaitu hujah dan pedang. Sebagian nabi Allah berikan dua-duanya, yaitu hujah dan kemenangan, kekuasaan, persenjataan. Maka beliau mengatakan di antaranya, walihada qarar al ulama annal mu'minina almustad'afina al-yawm fi mujtama'atihim alladhina la yu'minu la yu'maruna bil qital hum muntasaruna bil hujjah al-ilmiyah. Dari sini para ulama mereka menetapkan bahwa kaum mukminin yang mustad'afin, orang-orang mukmin di zaman kita ini yang lemah, yang belum memiliki kekuatan yang real, maka mereka itu alladzina la yu'maruna bil qital. Mereka orang yang tidak diperintahkan untuk berperang. Ini di zaman yang mukmin itu mustad'afin, yang mukminin itu dia lemah, maka mereka tidak diperintahkan untuk berperang. Mereka akan ditolong Allah muntasaruna bil hujjah wal ilmiyah, al ilmiyah. Mereka akan ditolong oleh Allah dengan hujjah ilmiyah yang ada pada mereka. Adapun yang memiliki kekuatan, maka itu yang diperintahkan Allah untuk berjihad, berperang. Sehingga ada saatnya muslimin dalam kondisi dia ini lemah, maka saat itu tidak diwajibkan perang. Dalam kondisi kuat, Allah wajibkan untuk mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ini kemenangan itu adalah pada pengikut para nabi dan para rasul, maka tentu yang paling layak dianggap betul-betul pengikut nabi dan rasul, pengikut Rasulullah SAW dalam hal ini umat beliau adalah ahlul hadith. Karena mereka itu yang paling tahu tentang sunnah nabi. Dan yang paling tahu tentang sunnah nabi, yang paling tahu tentang ini hadis-hadis nabi, itu yang paling layak untuk mereka mendapatkan pertolongan, karena mereka orang yang paling memungkinkan untuk menjadi pengikut nabi yang sebenarnya. Mereka, karena mereka paling banyak mengenal tentang ajaran nabi, mereka menjadi orang yang paling memungkinkan pertama kali menjadi pengikut nabi yang sebenarnya. Dan ketika mereka yang paling mengenal ajaran nabi dan paling memungkinkan mewujudkan ajaran nabi, maka mereka orang yang paling layak untuk dikatakan Thaifal Mansurah. Maka para ulama mengatakan Thaifal Mansurah itu adalah para nabi, yakni para ulama alul hadith. Para ulama alul hadith. Thaifal Mansurah sama juga dengan Al-Firqatun Najiyah, sama dengan juga Al-Sunnah, sama dengan juga Al-Jamaah. Semuanya nama yang menunjukkan pada hakikat yang satu. Ini orang-orang yang mereka betul-betul berada di atas sunnah nabi, dari orang awamnya sampai ini para ulamanya. Kemudian kita akan sampaikan pada pembahasan kita surah ini, yaitu tahdidu muhalafir rasul, tahdidu muhalifir rasul bisaik awil kufri, ancaman terhadap orang yang mereka menyelisih rasul dengan azzaikh atau kekafiran, penyimpangan atau kekafiran. Beliau mengatakan yang terakhir di sini, madama qad kataballahu li atba'i nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ath-thabat al-din faqad ja'ala muhalifihi ala khatrin min dinihim. Selama ini madama qad kataballahu li atba'i nabiyhi sallam ath-thabat al-din, ketika Allah menjadikan pengikut para nabi, orang-orang mereka kokoh, tegar, istiqomah di atas agamanya, Allah tetapkan bagi mereka sebuah kemenangan dan pertolongan Allah SWT. Para pengikut para nabi itulah yang paling kokoh, yang paling istiqomah, yang paling tegar untuk benar-benar dia itu eksis dalam agamanya, dalam beragama. Maka orang yang mereka menyelisihi agamanya dalam ancaman besar, dalam bahaya besar. yang Allah katakan di antaranya, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasuduna anka sududa fa kaifa idza sabatkum musibah bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsanan wa tawfiqa. Dan ketika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik itu, marilah kita mengikuti apa yang diturunkan Allah atau yang mengikuti apa yang diajarkan Allah dan diajarkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang akan kita lihat pemandangan yang ada, ra'aital munafiqina yasuduna anka sududa. Anda akan melihat bahwa orang-orang munafik itu dia akan betul-betul menghalangi terwujudnya ajakan menghidupkan ajaran Allah dan Rasulnya dengan cara dengan mengerahkan segala kekuatan kemampuan untuk terhalangnya seseorang dalam menghidupkan ajaran agama Allah dan Rasulnya Sallam. Fakaifa idza asabatkum musibah, bagaimana orang munafik itu ketika ditimpa, ketika Allah timpakan pada mereka musibah, itu pun semuanya bima qaddamat aydihim, disebabkan karena perbuatan nifak mereka itu. Summa ja'uka, lalu mereka datang kepada engkau, yahlifuna billah, mereka bersumpah-sumpah dengan membawa nama-nama Allah, in aradna illa ihsanan wa tawfiqa. Orang munafik itu dengan sepak terjang kemunafikannya yang jelas-jelas munafiknya itu ngegleh di depan mata seperti zaman kita ini. Banyak orang mereka menampakkan kemunafikan yang seperti di siang bolong jam 12 siang mata di cetok wilo-wilo. Dan dasarnya rai gedek tidak malu untuk dia mengaku sebagai muslim. Padahal dia menunjukkan tentang sifat munafik yang luar biasa. Mereka ini selalu mengatakan, in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Kami tidak mengendaki kecuali kebaikan dan taufik. Sehingga dengan sikap nifaknya itu, yang membahayakan agamanya itu, yang membahayakan umat Islam, dia katakan perbuatannya itu adalah yang diinginkan kebaikan bagi Islam dan kaum muslimin dan kecocokan. Ini adalah kemunafikan yang ada sejak zaman dulu sampai zaman kita sekarang ini. Sehingga orang munafik, orang mereka merasa telah melakukan perbuatan baik untuk Islam dan kaum muslimin dengan sikap munafiknya itu. Lihatlah umpamanya politikus-politikus yang busuk, politikus-politikus yang mereka itu punya begundal politik. Mereka itu tanpa malu-malu, mereka atas nama Islam, dan mereka menghancurkan Islam, menghinakan Islam, memuliakan kekafiran, lalu dia katakan ini adalah upaya dia untuk, yaitu berbuat baik untuk Islam dan kaum muslimin. Ini adalah para dajjal politik, para munafikin politikus, dan banyak yang seperti itu. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, modelnya orang munafik kayak begitu. Perbuatan nifaknya itu yang jelas-jelas menghancurkan agama, itu dia sangka atau dia berkilah, ini adalah upaya untuk berbuat baik. Demi kebaikan. Demi kebaikan. Sehingga melihat mukanya orang kayak gini itu sudah betul-betul membuat bosan, muntah. Sehingga perbuatannya sama sekali tidak mencerminkan pembelaan kepada Islam, tapi lesannya itu seakan-akan dia menjadi pahlawan terdepan untuk yaitu berbuat baik kepada Islam dan kaum muslimin. Berkata Al-Imam Al-Qayyim, beliau mengatakan, tawa'adahum bi'annahum idha asabat umusibah fi unkulihim wa atyanihim wa basairihim bi abba wa abdanihim wa amwalihim bi sababi iradhim amma ja'a bi ar-rasul sallam wa tahkimu na ghairihi wa tahakum ilaihi kama qala ta'ala fa in tawallaw fa'lam anna ma yuridu Allah ayusibahum bi ba'dhi dhunubihim i'tadharu bi annahum innama qasadul ihsan wa tawfiq. Lalu mengatakan Allah mengancam kepada orang-orang yang mereka itu ketika mereka itu ditimpa musibah yang menimpa akal mereka, menimpa agama mereka, menimpa penglihatan mereka, menimpa badan mereka, menimpa harta mereka, dengan sebab berpalingnya mereka dari ajaran Nabi dan bertahkimnya watahkimu ghairihi, ya, dan dengan sebab mereka watahkimi ghairihi, dan dengan sebab mereka bertahkim kepada selain hukum Allah, watahakum ilaih, dan mereka berhakim dengan perkara itu sebagaimana yang Allah katakan, fa in tawallau fa'lam annama yuridullahu ayusibahum bibadin nurubihim. Kalau mereka itu berpaling, maka ketahuilah bahwasanya Allah ingin menimpakan sebagian dosa yang mereka lakukan. Allah ingin merasakan dampak dosa yang mereka lakukan sehingga mereka tertimpa, yaitu musibah-musibah yang merupakan kayaknya merupakan azab dari Allah untuk merasakan sebagian perbuatan mereka. Ketika mereka mendapatkan musibah-musibah seperti itu, maka mereka mengambil udzur, beralasan bahwasanya mereka, yaitu beralasan apa yang mereka lakukan itu tujuannya adalah kebaikan, ihsan wa taufik, kebaikan dan kecocokan. Ini adalah sifat orang-orang munafik. Para pemirsa, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang mereka menyelisih ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman fitnah. Falyah, dan ancaman azab. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang yang mereka sengaja menyelisih perkara Rasulnya, hendaknya mengkhawatirkan kalau dirinya ditimpa oleh fitnah atau ditimpa oleh azab yang pedih. Ketika ditanyakan fitnah apa itu? Fitnah riddah wal kufri. Al-Imam Al-Katsir menerangkan fitnah yaitu kekafiran, fitnah kemunafikan, fitnah kebid'ahan. Orang yang mereka menyelisih Nabi dengan terang-terangan disertai dengan penentangan, mereka adalah orang yang menunjukkan kekafiran. Mereka terjatuh fitnah dalam kekafiran. Terang-terangan menentang apa yang berasal dari Nabi. Kemudian orang yang mereka itu menampakkan kelihatannya itu menerima padahal hatinya menolak, sehingga menentangnya itu tidak terang-terangan, maka dia munafik. Dan mukminlah orang yang mereka betul-betul sangat berpegang teguh dengan apa yang diajarkan Nabi, zahiran wa batinan, secara zahir maupun secara batin. Orang mereka menyelisih Nabi, orang mereka sengaja menyelisih Nabi, hendaknya khawatir ditimpa fitnah kafir atau nifak atau bid'ah. Bid'ah itu dia suka dengan kreasi baru yang tidak datang dari Nabi, sehingga hatinya penuh dengan penyimpangan. Kafir, munafik sama dengan sebenarnya satu hakikat, kafir. Hanya kalau kafir itu gentle, yaitu lahir batin menunjukkan kekafirannya. Kalau munafik itu batinnya kafir, zahirnya menampakkan pro. Kemudian al-bid'ah itu suka dengan kreasi baru dalam beragama. Dan setiga-tiganya diancam neraka. Yang kafir, yang munafik, yang ahlul bid'ah diancam ini dengan neraka. Sehingga kemenangan itu ada pada betul-betul memelihara sunnah nabinya. Dan ancaman kebinasaan itu ada pada menyelisih ini ajaran, yaitu nabinya. Kemudian, sampai Allah diantaranya bersumpah, diantaranya itu, bahwa ciri khas orang yang beriman itu punya kesiapan tahkim kepada syariat. Sampai Allah bersumpah, wala warabbi fala warabbika la yu'minun. Demi Allah, mereka ini bukan orang yang beriman. Demi Allah, mereka bukan orang yang beriman. Sampai mereka itu betul-betul siap bertahkim, berhukum kepada Nabi SAW dalam seluruh perkara yang mereka miliki. Sehingga seorang muslim hendaknya pertama kali mempersiapkan kesiapannya untuk betul-betul bertahkim total kepada Nabi. Berkata Sufyan, berkata Abu Talib al-Mishkani, dikatakan kepada beliau, inna qauman yada'una al-hadith. Ada satu kaum yang mereka mengklaim dirinya adalah ini orang yang mengetahui hadith. Wa'idhabuna ila ra'i Sufyan, dan mereka itu mengambil pendapatnya Sufyan. Artinya ada hadith tapi dia mengambil pendapatnya Sufyan. Maka berkata Abu Talib al-Mishkani, Beliau mengatakan a'jaba liqaumin sami'ul haditha wa raful isnad wa sihhatahu yad'unahu wa yatabuna ila ra'yi Sufyan wa ghairihi. Ketika dikatakan oleh Abu Thalib Al-Miskani, inna qauman yad'una al-hadith. Ada satu kaum yang mereka meninggalkan hadith. Ada satu kaum yang mereka meninggalkan hadith. Wa yadhabuna ila ra'i Sufyan. Lalu mereka itu lebih mengambil kepada pendapatnya Sufyan. Ada orang mereka itu meninggalkan hadith, tapi malah kemudian mengambil pendapatnya Sufyan. Jelas-jelas hadith itu ada, kemudian mengikuti pendapatnya seorang. Maka kata Abu Thalib Al-Miskani, beliau mengatakan, sangat mengherankan satu kaum yang mereka mendengar hadith, mengenal sanad hadith, mengenal sahih tidaknya hadith, dan mereka itu yada'unahu, mereka justru meninggalkan hadith, wayadhabuna ila ra'yi Sufyan wa ghairihi, lalu malah mengambil pendapatnya Sufyan dan yang lain-lainnya. Ini termasuk terancam. Orang sudah tahu hadith, mengenal hadith, apalagi dia punya ilmu hadith, bisa membedakan hadith sahih dhaifnya, tapi kemudian dia malah mengikuti pendapat orang, seseorang. Maka ini termasuk sikap yang dikhawatirkan, itu penyelisian yang akan mendatangkan fitnah, baik fitnah kekafiran atau fitnah kenifakan atau fitnah yaitu bid'ah, atau akan ditimpa azab yang pedih, ditangkap oleh penguasa, dipenjara dan seterusnya. Kemudian di antara perkataan salaf, wa minal kalimat as-sa'irah inda salaf, di antara kalimat yang beredar di kalangan para salaf itu ada perkataan mereka, asra'un nas riddatan ashabul ahwa. Manusia yang paling cepat murtad itu adalah para pengekor hawa nafsu. Para pengekor hawa nafsu itu paling cepat murtadnya, karena dia akan mengikuti hal yang sesuai dengan cocok dengan hawa nafsunya. Para pengekor hawa nafsu pertimbangannya bukan syar'i, tapi pertimbangannya adalah ini kecocokan dengan nafsunya. Seandainya dia mungkin ditawari jabatan, ditawari harta yang banyak, ditawari dengan ini ketokohan, dia akan terima semuanya itu dan dia tinggalkan agamanya, tidak ada masalah. Ini adalah karena memang mereka adalah ahlul hawa, bukan pengikut wahyu. Ketika Rasulullah SAW, ketika Nabi mengatakan hadis yang berkaitan Yahudi, ini ayat yang berkaitan dengan Yahudi, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbab min dunillah, wal masika bin Maryam ibn Maryam, ittakhadhu ahbarahum, mereka menjadikan para ulama-ulama mereka, wa ruhbanahum, dan para pendeta mereka, alibadah mereka, arbab min dunillah, sebagai rob-rob, sebagai sembah-sembah selain Allah Ta'ala, wal masika bin Maryam, demikian juga al masika bin Maryam, mereka jadikan sebagai sembahan. Maka di dalam ayat ini ada dua catatan penting diantaranya. Yang pertama, anna sababa kufrihim huwa ta'zimuhum ulama'ihim hatta ghaddu min haqqillahi wa rasulih. Di antara sebab, sungguhnya sebab kekafiran mereka adalah pengagungan mereka kepada para ulama mereka. Pengagungan mereka kepada ulama mereka, ta'zimuhum ulama'ihim. Mereka betul mengagungkan ulama mereka sampai pada tingkat ini yang menjadi haknya Allah Ta'ala. Sehingga mereka itu telah meletakkan makhluk kepada kedudukan Allah Ta'ala. Bersikap ghulu. Mereka telah merendahkan haknya Allah dan Rasulnya, lalu mengangkat haknya hamba makhluk itu di atas atau di sejajar sebagaimana haknya Allah Ta'ala. Ini ketika Nabi melihat Adi bin Hatim berkalung salib emas, Nabi perintahkan kepada Adi bin Hatim, ini ya Adi, itrah anka hadal wasan. Ya, dibuang itu berhala tersebut. Kalung salibnya itu, yang dia dari emas, buang itu berhala itu. Kemudian, sami itu yakra, Lalu aku dengar kata tadi Nabi membaca, kata tadi aku dengar Nabi membaca ayat ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ini amma innahum lam yakunu yabutunahum walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahallu wa idza harramu 'alaihim syai'an haramuhu. Mereka menyembah para pendeta, ulama dan pendeta mereka itu bukan karena mereka itu nampak sujud kepada para pendeta mereka. Tetapi yang dimaksud yang menyembah mereka adalah mereka menghalalkan apa yang mereka menghalalkan sesuatu yang mereka halalkan, mengharamkan sesuatu yang mereka haramkan. Mereka, para ulama mereka menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan, lalu mereka ikuti ulama tersebut. Maka ini maksudnya adalah yaitu menyembah kepada para ulama tadi. Kemudian dalam ayat tadi, ketika Allah bercerita tentang penyimpangan, hanya dua tipe yang diambilkan, Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Mereka telah menjadikan para ulama mereka dan para pendeta mereka. Ini Yahudi dan Nasrani. Di antara faedahnya bahwa umat ini akan terjebak dalam penyimpangan yang sama dengan yang penyimpangan umat ini ada pada dua model itu. Model Yahudi, model Nasrani. Model Yahudi orang mereka yang berani dengan syariat, lancang dengan syariat, membunuh para nabi, mengingkari ajaran para nabi, pelecehan dan perendahan pada para nabi, ini Yahudi. Sedangkan Nasrani pengagungan ibadah yang penuh dengan sikap ghulu, sampai yaitu mereka mendzalimi diri mereka sendiri. Model umat ini akan seperti dua model yang telah berlalu itu. Kalau enggak modelnya Yahudi, modelnya Nasrani. Yang terjangkit penyakit ifrat, ghulu, modelnya orang Nasrani ghulu, dan tafrit orang Yahudi yang mereka yaitu meremehkan atau melecehkan, ini berbuat yang tidak layak berkaitan agama ini. Sehingga bersikap dengan Rasul itu atau kewajiban seorang muslim adalah yang mereka inginkan kejayaan adalah mereka betul-betul hendaknya mengikuti ajaran nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena kebinasaan dan kehancuran itu bersama dengan menyelisih para nabinya. Yang Nabi katakan fa inna mahalaka man kana qablakum bikasrati su'alihim wa ikhtilafihim 'ala anbiya fa idza nahaitukum anhu an syai'in fastanibuhu wa idza amartukum bi syai'in fa'tu bihi minhu masata'tum. Ini dia biarkan aku, kata Nabi, sesungguhnya yang menjadikan sebab orang sebelum kalian binasa itu adalah yang pertama bikasrati su'alihim, banyaknya mereka meminta, banyaknya mereka itu bertanya kepada para nabi, yakni soal bertanya sesuatu yang terlarang. Pertanyaan itu ada macam-macam, ada pertanyaan wajib, ada pertanyaan yang terlarang, ada pertanyaan yang itu enggak ada manfaatnya, sia-sia. Pertanyaan wajib ini tanya kepada ulama tentang kewajiban yang kita harus lakukan yang itu merupakan kebutuhan kita. Ini tanya yang wajib. Tanya yang haram, tanya yang haram, ya ini pertanyaan-pertanyaan akan menjadikan dia sesat. Contoh mamanya tanya di mana ini apa bagaimana istiwanya Allah Ta'ala. Menanyakan hakikat bagaimana istiwanya Allah Ta'ala, ini pertanyaan akan membuat dia sesat. Akan dibimbing setan dalam menjawabnya. Yang Allah telah memberikan kejelasan tentang istiwanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga bertanya tentang satu yang akan menyesatkan dia adalah haram. Dan ini yang menjadikan sebab binasanya. Karena setan akan nuntun manusia ini. Nuntun manusia. Kamu langit bumi yang nyiptakan siapa? Allah. Kamu yang nyiptakan siapa? Allah. Allah yang nyiptakan siapa? Nah, terus nyelangkrak terus sehingga sampai dia diseret setan kepada ini kekufuran, kesatan. Wakhtilafum ala anbiya'ihim. Dan penyelisian mereka terhadap para nabinya. Menyelisih para nabinya, menyelisih nabinya itu adalah merupakan sebab kebinasaan, sebab kehancuran. Sehingga sebab hancurnya umat ini ada karena menyelisih Nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pelajaran kepada kita. Selain hadis yang Nabi telah sampaikan, idza tabayatum bil ina wa akhadtum atnabal baqar wa raditum bi sar'i wa taraktumul jihad salatallahu alaikum dulan la yansihu hatta tarju ila dinikum. Kalau kalian berjual beli dengan sistem ina, sistem ribawi, kemudian kalian telah asyik dengan ekor-ekor sapi kalian dan telah ridha dengan cocok tanaman kalian, semua ini alias orang yang mereka hatinya telah dibuat lengket dengan dunia, dan kemudian kalian tinggalkan jihad, ini ada kelazimannya orang hatinya itu tetap terpikat dengan dunia, menjadi ahli dunia, fokusnya dunia, maka mereka itu kelazimannya wa taraktumul jihad, akan meninggalkan jihad, akan meninggalkan jihad. Dan kalau sudah begitu, kata Allah sallallahu alaikum dzullan, Allah akan campakkan kalian dalam kehinaan. Itu adalah penyelisian dari agama, penyelisian dari terhadap kitab, penyelisian terhadap sunnah, lalu Allah akan campakkan kita dalam kehinaan. Yang Nabi tegaskan adzillatu wa wasighar ala man khalafa amri. Kehinaan dan kerendahan itu akan menimpa kepada orang menyelisih perkara-perkaraku. Perang Uhud, episode kekalahan di perang Uhud yang tadinya Allah berikan kemenangan gemilang, lalu kemudian berubah menjadi musibah sampai meninggalnya 70 suhada Uhud. Ini sebab utamanya adalah mereka menyelisih nabinya. Allah Nabi wasiatkan kepada pemanah yang 50-an di bukit pemanah, jangan turun walaupun kalian melihat kami menang atau kami kalah, jangan turun. Kemudian ketika sudah Allah berikan kemenangan, orang-orang Quraisy sudah mulai menjelang pulang, perjalanan pulang, kemudian yang di atas ini melihat yang di bawah sudah mulai mengumpulkan ghanimah, mereka turun tanpa mempedulikan peringatan komandannya, tidak lupa, tidak ingat kalian terhadap pesan Nabi agar tidak turun. Mereka tak turun. Akhirnya Khalid bin Walid yang masih kafir waktu itu membawa pasukannya kembali untuk menguasai bukit Uhud, kemudian menghajar muslimin sampai terjadi insiden ini, kematian suhada Uhud, 70 suhada Uhud. Sebab utamanya adalah menyelisih Nabi, menyelisih Rasul. Demikian juga fenomena di tengah umat ini, bahwa orang-orang mereka menyelisih Nabi dan Rasul, dan bahkan terjatuh dalam pencaci makian pada Nabi dan Rasul, itu yang akan cepat mengalami kehancuran dan kebinasaan. Firman Allah inna syani'aka wal abtar, orang yang membenci kamu ya Muhammad, itulah yang terputus. Semua yang membenci Nabi dan menunjukkan permusuhannya kepada Nabi, ini akan cepat mendapatkan kehancurannya. Baik dari kalangan muslimin atau dari kalangan orang kafir. Kalau contohnya muslimin tadi, ya kaum muslimin, ini yang ini para peristiwa Uhud yang Allah memberikan pelajaran kepada para muslimin, bahwa penyelisihan mereka terhadap Nabi itulah yang menjadikan sebab mereka itu mendapatkan yaitu musibah insiden Uhud yang merenggut 70 syuhada Uhud. Dan semua penentang Nabi itu akan berakhir dengan kebinasaan, kehancuran. Satu, lihat bagaimana para penentang Nabi ketika di Quraisy atau dia ketika di Mekah. Abu Lahab, pamannya sendiri, Abu Jahal, kerasnya penentangnya kepada Nabi, maka mereka semuanya matinya itu terhina. Mati yang mal'un, mati yang terlaknat dan terhina. Abu Jahal yang penuh dengan kesombongan membawa orang-orang Quraisy ke lembah Badar, maka dia diayunkan pedang oleh anak kecil sampai terjatuh, dan kemudian ini dilanjutkan penyempurnaannya untuk dibunuh oleh kaum muslimin. Abu Jahal mati terhina. Kemudian Abu Lahab yang sangat keras penentangannya kepada Nabi, matinya itu berpenyakitan bosok, bisul-bisul bosok, kayak kolera, bisul bosok, orang enggak mau dekat. Sampai enggak ada yang mau menguburkan ini. Corona masih lumayan, corona orang mati corona itu masih dikafani, dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian di protokol dikurba, dikuburkan dengan protokol yang ini orang mati corona itu masih merawat. Yang ini enggak mau, Abu Lahab enggak mau. Enggak ada yang mau pegang. Menjijikkan penyakitnya itu, sehingga ya disorok-sorok sampai masuk lubang itu aja, sehingga kayak batang hewan, tadinya tokoh besar di masyarakatnya, dia terhina demikian dalam keadaan kematiannya itu. Kemudian dua, ketika Nabi mengutus utusan untuk menyampaikan syaratnya kepada para raja-raja di sekitar Jazirah Arab, dua kerajaan ini Persia Romawi. Raja-raja Romawi namanya itu yaitu Kaisar. Raja Persia namanya Kisro. Ketika Nabi mengutus utusan ke Romawi, itu utusan dimuliakan, suratnya dimuliakan, walaupun tidak masuk Islam. Raja Persia, Persia itu sekarang Iran, sehingga Iran telah abnaul Persia, anak-anak Persia, maka punya dendam kesumat dengan Islam, karena Persia ini runtuhnya dengan doa Nabi dan dengan di tangan Umar bin Khattab, di antara yang paling nyata, dihancurkan sehancur-hancurnya di zaman Umar. Tapi dengan doa Nabi pula kehancuran bagi Persia. Raja Persia ini ketika mendapatkan surat utusan Nabi, surat dakwah, surat itu dirobek-robek sama Persia, dan utusan Nabi dihinakan oleh Raja Persia. Maka Nabi ucapkan untuk kerajaan Persia, Allahumma masik mulkah. Ya Allah, robeklah kerajaan Persia. Romawi, Persia. Yang satu memuliakan surat dakwah Nabi, satu menghinakan, dua-duanya sama-sama enggak masuk Islam. Tapi Allah percepat kehancuran kerajaan, hancurnya kerajaan Persia dibandingkan dengan Romawi. Setiap yang membenci Nabi dan menghinakan Nabi, menentang Nabi, itu akan cepat mengalami kebinasan, kehancuran. Para sahabat, kalau mengepung bentengnya musuh itu sampai berbulan-bulan itu enggak takluk-takluk. Lalu tahu-tahu di antara mereka itu ada yang terdengar suara mencaci maki Nabi. Oh, para sahabat gembira. Bukan gembiranya itu pada mereka mencaci maki Nabi menjadi bergembira caci makian itu, bukan. Ini sudah dekat saat kemenangan didapatkan. Karena orang mencaci maki Nabi, dia akan dihinakan Allah, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi, bahwa kunci kemenangan itu ada pada ketaatan kita kepada Nabi. Bagaimana ajakan kita berjuang menegakkan Islam, mencapai kejayaan Islam, lalu tidak peduli dengan akidah tauhid dan sunnah nabinya, tidak peduli dengan syirik dan bid'ah-bid'ah yang dilakukannya, kemenangan apa yang akan kita harapkan dari kita menjauhkan dari sunnah nabi, bahkan melecehkan sunnah nabi dalam kehidupan kita. Para pemirsa, ini singkat yang kita sampaikan berkaitan dengan bab tersebut, sehingga mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang betul-betul sangat perhatian dengan sunnah Nabi, dengan ajaran Nabi, dan itu berkaitan dengan ilmu. Kita mesti mendalami agama, sehingga kuncinya kita adalah faham agama, lalu kita dituntun untuk mengamalkan agama, itu yang akan membawa kepada kejayaan, kemuliaan, kemenangan. Apabila kita menyelisih agama, maka inilah pangkal kehinaan kita. Demikian, wallahu bisawab. Ada pertanyaan Ustaz? Ustaz mau bertanya, jika kita mau minta maaf ke saudara kita karena pernah menggibahinya, apakah harus mengaku bahwa kita pernah gibah, atau boleh hanya bilang maafkan kesalahan saya atasmu? Barakallahu fiik. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan ketaubat kita yang menyangkut haknya para hamba Allah itu, syaratnya 5 tambah 1. 5 itu 1 ikhlas, kedua ikhlas karena Allah, tobatnya itu yang kedua menyesal. Yang ketiga, meninggalkan perbuatannya. Dan yang keempat, berazam atau tidak mengulangi. Yang kelima, yaitu dilakukan di zaman masih dibukanya pintu tobat. Kalau berkaitan haknya Adam, tambah satu, menyelesaikan urusan haknya anak Adam. Ini sulitnya kita membuat kesalahan dengan anak Adam. Coba kalau kita ghibah kepada, oh ini 100 orang, susah menyelesaikannya itu. Atau mengembalikan harta yang kita curi, harta yang kita korupsi, harta yang kita ambil, dikembalikan. Berkaitan dengan menunaikan haknya anak Adam ini, maka ada yang harus kita kembalikan, kayak harta mamanya, kita kembalikan. Seandainya mengembalikan harta itu langsung kepada pemiliknya itu bisa menimbulkan bahaya. Mamanya dia pernah maling hartanya, lalu dia tobat, lalu dia datang kepada orangnya, mengaku dia yang maling, khawatir dibelah, dibunuh. Maka bisa lewat perantara, atau dia bisa infakkan, kalau tidak lagi mendapatkan orangnya, bisa dia infakkan lewat ini, dia atas nama, dia infakkan atas nama orang yang punya harta itu. Ghibah, kalau kita beritahukan berada itu nanti bisa menimbulkan mudharat, maka ya paling tidak kita minta maaf kepada dia, kemudian kita berusaha untuk mengharumkan nama dia yang dulu kita pernah ghibah dengan siapa, maka kita harumkan nama dia. Kalau kita pernah menyampaikan di majelis tentang seorang menjatuhkan padahal mereka gak layak dijatuhkan, maka kita punya kewajiban pula di majelis untuk mengangkat nama dia, mengharumkan nama dia. Sehingga bagaimana kita ini mengembalikan nama dia adalah baik di mata orang yang kita sampaikan ghibah kepada orang tersebut. Wallah alam bisawab. Ustaz, apakah jika seseorang mencaci maki ulama, apakah berlaku hal yang sama, yakni orang ini dekat dengan kehancurannya? Syukran. Katakan oleh para ulama, luhumul ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Kalau Anda ghibah mencaci maki muslim fasik, ama ghibah Rasulullah muslim umpamanya dighibah dengan caci maki, atau mencaci maki langsung, lebih lagi mencaci maki langsung berarti pemberani dia. Ini adalah dagingnya, makan dagingnya ulama itu adalah beracun. Dagingnya ulama itu beracun. Maka orang yang mereka mencaci maki ulama, menghibah ulama, mencaci maki ulama, ya siap-siap dia itu berarti nenggak racun atau dia nguntal racun, siap untuk dia menunggu saat kancurannya. Bedakan antara mencaci maki ulama dengan kewajiban ulama menerangkan, memaparkan tentang kesalahan seorang ulama. Apalagi ulama yang diikuti. Ahlul bid'ah umpamanya, dia tadi ahlul bid'ah, pengikutnya buahnya, menyebarkan kesesatan, kemudian kita ulama umpamanya dan punya pengaruh, maka boleh kita menerangkan tentang kesesatan orang tersebut, dan itu bukan ghibah, bukan mencaci maki, menerangkan kesalahannya. Menerangkan kesalahannya. Dan menerangkan kesalahannya ini juga tujuannya untuk menyelamatkan umat, menyelamatkan orang yang berbuat salah, jangan sampai berlarut-larut dalam kesalahan, sehingga dosanya tumpuk undung diikuti oleh manusia karena sesat melalui dia, sehingga tujuannya pun adalah kebaikan, kesayang, cinta, kasih kepada yang berbuat salah. Mencaci maki ulama ini sangat berbahaya. Luhumul ulama masmumah, dagingnya ulama itu beracun. Mana? Habis? Sudah? Semoga bermanfaat. Demikian untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.